بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan الباب الثاني، باب yang kedua، في ذكر حقيقة مرض القلب، yaitu tentang disebutkannya hakikat penyakit qalbu. Berkata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimah ta'ala, qala Allah ta'ala 'anil munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafiqin, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 10, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Di dalam kalbu mereka terdapat penyakit, maka Allah pun semakin menambah penyakit atas mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 53, لِيَجْعَلَ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Agar dia menjadikan apa yang dilemparkan syaitan sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit. وَقَالَ تَعَالَى, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, Ya Nisa An-Nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, sungguh kalian tidaklah sama dengan wanita-wanita lainnya. Inittaqaitunna fala takhda'na bilqawli fayatma'alladina fi qalbihim marad. Apabila kalian bertakwa, maka jangan kalian melembut-lembutkan dalam ucapan hingga orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit memiliki keinginan-keinginan. Amarahunna alla talinna fi kalamihinna. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istri-istri Nabi untuk tidak melembut-lembutkan di dalam pembicaraannya. Kama talinal mar'ah al-mu'tiyatul liyan fi mantiqiha. Sebagaimana wanita yang memang dikarenai kelembutan, mereka itu berlemah lembut dalam berbicara. Watak bawaan wanita demikian, lembut ketika berbicara. Akan tapi istri-istri Nabi diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak melembut-lembutkan dalam berbicara. Fayatma'alladhi fi qalbihim maradu syahwah. Karena yang demikian akan menjadikan orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit syahwat memiliki keinginan-keinginan. Wa madzalik fala yakhshanna fil qaul bihaitsu yiltahaq bil fahsh. Dan bersandar itu, jangan pula kemudian bersikap kasar dalam berbicara, hingga akan menjadi sebab kemudian digabungkan sebagai orang yang kasar. Bal yaqinna qawlan ma'rufa, bahkan semestinya mereka, yaitu istri-istri Nabi, mengucapkan ucapan-ucapan yang ma'ruf. Mengeluarkan ucapan-ucapan yang ma'ruf. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 60. La illam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinah. La nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Sungguh, seandainya orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit, demikian pula orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong di Madinah, sungguh seandainya mereka ini tidak berhenti, niscaya akan kami perintahkan kepadamu untuk memerangi mereka. Kemudian, tidaklah mereka itu akan bertetangga denganmu kecuali dalam waktu yang sebentar. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Mudathir, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Dan tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka selain daripada malaikat. وَمَا جَعَلْنَا إِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. لِيَسْتَيْكِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ, agar orang-orang yang dikarenai Alkitab mendapatkan keyakinan. Wa yazdada alladina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Wa la yartaba alladina utul kitaba wal mu'minun, dan agar orang-orang yang dikarenai Alkitab dan orang-orang yang beriman tidak ada keraguan pada mereka. وَلِيَكُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan agar orang-orang yang dalam kalbunya terdapat penyakit, demikian pula orang kafir, mengatakan, apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini? أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan hikmah dijadikannya jumlah malaikat yang bertugas menjaga neraka berjumlah 19. Fadzakara subhanahu khamsa hikam. Maka dalam surah Al-Muddathir Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 5 hikmah di sana. Fitnatul kafirin. Yang pertama yaitu sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. fayakunu dzalika ziyadah fi kufrihim wa dhalalihim. Hingga itu pun akan semakin menambah kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Wa quwwata yaqin ahli kitab. Hikmah yang kedua yaitu kekuatan keyakinan ahli kitab. Fayaqwa yaqinuhum bimuwafaqatil khabar bidzalik lima indahum an anbiya'ihim min ghairi talaqqi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhum. Tep. Keyakinan ahlul kitab akan semakin kuat karena khabar tentang jumlah malaikat ini cocok sesuai dengan apa yang ada di sisi mereka, yang datang dari nabi-nabi mereka. Dalam keadaan Rasulullah SAW tidak pernah mengambil berita itu dari mereka. Fatakumul hujjah ala mu'anidihim. Maka tentunya itu akan menjadi hujjah atas orang-orang yang menentang di antara mereka, yang tidak mau beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yunqadil iman may yuridullah ayyahdiyahu. Dan akan mengikat keimanan bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Wa ziyadah alladzina amanu bikamali tasdikihim bidzalik wal iqraru bihi. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu akan semakin menambah keimanan yang ada pada orang-orang yang beriman karena kesempurnaan pembenaran mereka, kesempurnaan pengikraran mereka. Wintifa'u raib an ahli kitab li jasmihim bidzalik wa anil mu'minin likamali tasdikihim bihi. Kemudian hikmah yang keempat yaitu ditiadakannya keraguan, dihilangkannya keraguan dari ahli kitab karena mereka mendapatkan kepastian tentang hal itu. Apa yang diberitakan oleh Nabi cocok sesuai dengan apa yang ada pada mereka, yang diberitakan oleh nabi-nabi mereka. Wa anil mu'minin, dan akan menghilangkan keraguan dari kaum mu'minin. Likamali tasdikihim bihi, karena kesempurnaan pembenaran mereka terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Fahadi arba'atu hikam. Maka ini empat hikmah yang disebutkan. Fitnatul kuffar, wa yakinu ahlil kitab, wa ziyadatu imanil mu'minin, wintifa'ur raib anil mu'minin wa ahlil kitab. Fitnah bagi orang kuffar, tep, menguatkan keyakinan ahlul kitab, menambah keimanan orang-orang yang beriman, menghilangkan keraguan dari kaum mukminin dan dari ahlul kitab. Wal khamisah, adapun hikmah yang kelima, hayratul kafir wa man fi qalbihi marad. Menimbulkan kebingungan bagi orang-orang kafir dan orang yang di dalam kalbunya ada penyakit. Wa 'ama qalbuhu 'anil murad bidzalik. Membutakan kalbunya untuk bisa memahami apa yang dikehendaki dengan itu semua. Fayaqul, hingga dia pun akan mengatakan, "Mada aradallahu bihada mathala?" Apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini? Wa hadha halul qulub 'inda wurudil haqq al-munazzal 'alayha. Dan demikian. Demikian keadaan qalbu ketika al-haq yang diturunkan datang kepada qalbu itu. Qalbun yaftatinu bihi kufran wa juhudan. Akan ada qalbu yang terfitnah dengan kebenaran yang datang itu. Terfitnah, yaitu dengan munculnya kekufuran dan pengingkaran. Wa qalbun yazdadu bihi imanan wa tasdiqan. Dan akan ada qalbu yang dengan datangnya kebenaran itu semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah pembenarannya. Wa qalbun yataqayyanahu fatakumu alaihi bil hujjah. Dan ada qalbu yang sesungguhnya meyakini kebenaran itu, akan tapi dia tidak mau menerimanya, akan tapi dia tidak mau mengikutinya. Maka hujjah pun akan tegak atas qalbu yang seperti itu. Wa qalbun yujib lahu hirah wa ama. Dan di sana akan ada qalbu yang justru menjadi bingung, menjadi buta. Fala yadri mayyuradu bihi. Hingga tidak bisa mengetahui apa yang dikehendaki dengannya. Wal yaqin wa adamur raib fi hadzal mawdhi. Pada pembahasan ini disebutkan tentang keyakinan, juga disebutkan tentang ditiadakannya keraguan. In raja'a ila syai'in wahid, apabila dua penyebutan ini, yaitu keyakinan dan ditiadakannya keraguan, apabila dua perkara ini kembalinya kepada satu perkara, kana dzikru adami raib muqarriran lil yakin muakkidan lahu, maka disebutkannya tidak adanya keraguan, ditiadakannya keraguan ini sebagai penegas, sebagai penekan bagi keyakinan. Wa nafiyan anhu mayudaduhu biwajhi minal wujuh. Dan meniadakan segala sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan itu dari berbagai sisi yang ada. Ini ketika dua perkara itu kembalinya pada satu perkara, pada satu makna. Wa in raja'a ila syai'ain, adapun ketika dua penyebutan di sini, yaitu disebutkannya keyakinan dan disebutkan tentang ditiadakannya keraguan, ketika kembalinya itu pada dua perkara. Bi ayyakunal yakin raji'an ilal khabar al-madhkur an iddatil malaikah. Maka disebutkannya keyakinan ini kembalinya kepada khabar. Ini terkait dengan khabar yang disebutkan, yaitu tentang jumlah malaikat. Yakin terkait dengan khabar yang disebutkan, yaitu tentang jumlah malaikat. Wa adamur raib aidan ila umumi ma akhbara rasul bihi. Adapun ditiadakannya keraguan ini kembalinya kepada keumuman dari apa yang dikhabar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lidilalati hadzal khabar alladzi la yu'lam illa min jihati rusul ala sidqihi. Tapi karena sesungguhnya khabar yang seperti ini tidaklah akan bisa diketahui kecuali dari arah para rasul, dengan meyakini kebenaran para rasul. Fala yartab man qad arafa siha hadal khabar ba'da saddaqa rasul sallallahu alaihi wa sallam daharat fa'idatu dhikrah. Maka tidak ada keraguan bagi orang yang dia telah mengetahui kebenaran berita ini setelah dia meyakini kebenaran kejujuran Rasul alaihi salatu wasalam. Maka dengan itu semua nampak faedah dari disebutkannya Adamu Raib, ditiadakannya keraguan setelah disebutkannya masalah keyakinan. Wal maksud, ada maksud dari pembahasan ini, dzikru maradil qalbi wa haqiqatihi. Itu di sini terkait dengan penyebutan, disebutkannya penyakit-penyakit kalbu dan hakikat dari penyakit kalbu. Bahwa penyakit kalbu itu benar ada dan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, dan sebagai petunjuk, sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Fahuwa shifa lima fis sudur min maradil jahli wal ghai. Maka demikian Al-Qur'an adalah obat. Obat bagi penyakit kejahilan, bagi penyakit penyimpangan yang ada di dalam dada. Fa innal jahla marad shifa'uha al-ilm wal huda. Maka sungguh yang namanya kejahilan ini penyakit. Sementara obatnya ada ilmu dan petunjuk. Wal ghay marad. Demikian pula penyimpangan itu pun penyakit. Shifa uhu arash. Adapun obatnya adalah bimbingan. Waqad nazahallahu subhanahu nabiyahu an hadaini da'ain. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan nabinya dari dua penyakit ini. Dari penyakit kejahilan dan dari penyakit penyimpangan. Faqal, Allah berfirman, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Disebutkan di sini apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan tidaklah sahabat kalian itu tersesat dan tidak pula menyimpang. Tersesat disebabkan karena kejahilan dan menyimpang disebabkan karena al-ghay. Allah mensucikan an-nabi alaihi salatu wassalam dari dua penyakit ini. Wa wassafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa'uhu bididdihima. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mensifati para khulafa dengan lawan dari dua penyakit ini. Faqal, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alaikum bisunnati, atas kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya para khulafa. Bagaimana para khulafa? Ar-Rashidin al-Mahdiyyin min ba'di. Yaitu para khulafa yang mereka terbimbing sehingga tidak menyimpang. Wal-Mahdiyyin, dan mereka mendapatkan hidayah sehingga tidak tersesat. min ba'di, yang datang setelahku. Wa ja'ala kalamahu subhanahu mau'idah linnasi 'amah. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan firman-Nya sebagai pelajaran bagi manusia secara umum. Wa huda wa rahmah liman amana bi khasah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan firman-Nya itu sebagai hidayah, petunjuk, sebagai rahmah bagi orang yang memang mau mengimaninya secara khusus. Wa syifa taman lima fis sudur, dan sebagai obat yang demikian sempurna bagi apa yang ada di dalam dada. Faman istashfa bihi sahha wa bari'a min maradihi. Maka barang siapa yang berobat dengan Al-Quran, dia pun akan sehat, dia pun akan sembuh dari penyakitnya. Wa man lam yastashfi bihi, adapun orang yang tidak mau berobat dengan Al-Quran, fahuwa kamakil, maka dia akan menjadi seperti yang dikatakan, idza balla min da'in bihi dhanna annahu naja wa bihi da'ul ladhi huwa qatiluh. Apabila berobat dari penyakit yang ada pada dirinya, maka dia pun akan menyangka dirinya selamat dalam keadaan di dalam dirinya ada penyakit yang sungguh penyakit itu akan membinasakannya. Barang siapa yang berobat dari penyakit yang ada pada dirinya, kemudian dia menyangka bahwa dirinya itu telah sembuh, dia telah selamat, sementara di dalam dirinya masih ada penyakit yang sungguh itu akan membunuhnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an, dari Al-Qur'an sesuatu sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah orang-orang zalim itu semakin bertambah kecuali kerugiannya. Wal adhar anna minha huna li bayanil jins, dan yang nampak huruf min di dalam ayat ini minal Qur'an, taip, ini li bayanil jinsi. Fal Qur'an jami'uhu syifa wa rahmah lil mu'minin. Maka sungguh Al-Qur'an semuanya, seluruhnya ada obat dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.